السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Jalla fi'ala untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dari risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Di pelajaran yang ketiga ini, Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala mengambil pelajaran dari Qissatul Gharaniq, yaitu kisah Gharaniq. Al-Gharaniq berarti adalah berhala-berhala. Nanti kita akan baca bagaimana kisah Al-Gharaniq. Berkata Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, Al-Mawdi'u Thalithu, pelajaran yang ketiga, قصة قراءته صلى الله عليه وسلم. Kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najmi, surat An-Najm, di hadratihim, di hadapan mereka. Jadi kisah ini kisah menceritakan bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Lantas kemudian orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk berkumpul di sekeliling Ka'bah. Dan mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Falamma balagha أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Beritahukan kepadaku, tahukah kalian, beritahukan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan juga Manat, berhala yang ketiga, yang lain, yang ketiga, yang terakhir, itu Manat. Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat, mabarat, dan berhak untuk disembah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu, alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan pun menyampaikan melalui tilawahnya Nabi, syaitan sampaikan atau syaitan menyuarakan, tilkal gharaniqul ula, itu adalah berhala-berhala yang tinggi. wa inna syafa'atahunna wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafa'atnya berhala-berhala tersebut laturtaja, sungguh sangat diharapkan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah afara'aytumul lata wal uzza, nah ini syaitan mengeluarkan suara bacaan yang terdengar oleh orang-orang Quraisy dan mereka mengira itu adalah bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi yang syaitan bacakan, tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu adalah berhala-berhala yang tinggi yang syafaatnya sungguh sangat diharapkan. Fa dhannu, orang-orang Quraisy mengira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan tilkal qaraniqul ula itu, mereka mengira bahwa Rasulullah yang membaca ini. Padahal syaitan yang baca ini. Ya. Sehingga mereka mengira itu bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fafarihu bidzalika, mereka pun bergembira dengan hal tersebut karena mereka mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji-muji berhala mereka. Waqalu kalaman ma'nahu, mereka pun berkata dengan perkataan yang maknanya hadza alladhi nuridu, ini yang kami inginkan. Wa nahnu na'rifu, dan kami juga tahu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dharru wahdahu, sesungguhnya Allah lah yang memberikan manfaat, madarat, hanya Allah saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Lakin haula'i, tetapi ini berhala-berhala ini, yashfa'una lana indahu, bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka berkata bahwa kami yakin bahwa hanya Allah lah yang memberikan manfaat, yang mendatangkan madarat dan juga yang menolak madarat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami meyakini hal itu, kata mereka. Tetapi berhala-berhala ini kami berharap kepada mereka nanti memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Nah ini yang kami mau nih, yang dibaca oleh Muhammad ini. Padahal Nabi SAW tidak mengucapkan itu. Ya, Nabi SAW tidak mengucapkan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Nabi SAW tidak mengucapkan itu. Yang mengucapkan itu adalah syaitan. Jadi ketika Nabi SAW membaca firman Allah, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Nah, terus kemudian lanjutannya, syaitan baca, تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. Maka makna ayat jadi rusak. Ya, makna ayat jadi rusak. Mestinya makna ayat itu tidak boleh menyembah Lata, Uzza, dan juga Manat. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Beritahukan kepadaku, tahukah kalian bahwa Lata, Uzza, dan Manat, ini yang ketiga, ya, berhala yang ketiga ini, tidak bisa memberikan syafaat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, madarat, dan bisa tidak bisa memberikan syafaat apa-apa, tidak bisa. Makna ayat mestinya seperti itu. Tetapi kemudian setan melanjutkan bacaan dan Nabi tidak tahu, yang mendengar adalah orang-orang Quraisy, bahwa tilkal gharaniqul ula lata uzza manat, itu adalah berhala-berhala yang tinggi, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaat mereka adalah yang diharap-harapkan. Maknanya jadi menyimpang. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan apa yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu, bahwa mereka meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat, madarat, tetapi mereka menyembah berhala-berhala Lata, Uzza, Manat, itu dalam rangka mengharap syafaat mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka mendengar bacaan syaitan ini bukan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun senang, bergembira, ini nih baru ini yang kami inginkan. Falamma balagha as-sajdata, ketika sampai kepada ayat sajdah yang wasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah saja. Sajada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Ini yang di akhir surat An-Najm ya. Ketika sampai pada ayat yang di mana diperintahkan atau dianjurkan sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud, wa sajada. Sajada, Nabi pun sujud, wa sajadu ma'ahu, dan mereka pun ikut sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan keyakinan i'tiqad mereka. Fa sya'a al-khabaru annahum safawhu, maka beredarlah kabar bahwa mereka telah telah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka telah menyetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka telah jernih kembalilah hubungan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kembali baik, sudah pulih. Wasami'a, bahkan dianggap ya Nabi menyetujui keyakinan mereka, i'tiqad mereka. Wasami'a, tapi kan orang-orang enggak tahu. Orang-orang mengira mereka sudah berdamai dengan Nabi, sudah saling akur kembali. Wasami'a bidzalika man bil habasyati faraja'u. Orang-orang, para sahabat yang hijrah ke Habasyah mendengar akan hal tersebut, lantas akhirnya mereka pun kembali ke Mekah. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut, adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut, maka mereka, orang-orang musyrik, kembali kepada keadaan yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Walamma qalu lahu, ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta dzalika, sesungguhnya engkau mengucapkan hal itu. Tilqal qurani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja khafa min Allahi khaufan 'azima. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa benar Nabi mengucapkan hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan hal itu, Nabi tidak tahu. Jadi syaitan yang mengucapkan, mereka mendengar. Seakan-akan itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat khawatir terhadap kesyirikan, sangat menentang kesyirikan. Kok bisa mengucapkan hal itu? Nabi khawatir, Nabi takut. Hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi." Al-ayah ini surat Al-Hajj ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan, seorang rasul, dan juga tidak kami mengutus sebelum engkau wala nabiyyin, seorang nabi, illa idza tamanna, melainkan apabila dia membaca. Tamanna yang dimaksud sini adalah aitala, membaca. Membaca wahyu yang Allah wahyukan, alqa syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan pun menyampaikan ke dalam bacaannya. Artinya menyampaikan ke dalam bacaannya, syaitan menyampaikan sesuatu yang tidak termasuk dari wahyu. Jadi Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang membaca itu adalah syaitan, bukan engkau wahai Rasul. Yang membaca itu adalah syaitan. Lalu kemudian orang-orang musyrik mendengar bacaan itu, dikira bacaan itu datang dari Nabi SAW. Faman fahima hadhihi al-qissata, maka siapa orang yang memahami kisah ini? Artinya, di dalam kisah ini, di antara pelajarannya bahwa Nabi SAW dimusuhi karena dia menentang apa yang menjadi kebiasaan mereka. Di mana mereka meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat mudarat, mereka yakin itu. Dan kami menyembah orang-orang saleh ini, berhala-berhala ini yang tadinya orang saleh, ya hanya untuk berharap syafaat. yang nanti mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Bukan berarti bahwa yang mendatangkan manfaat mabarat orang soleh ini. Bukan. Kami enggak meyakini itu. Kami meyakini bahwa yang memberi manfaat mabarat hanya Allah. Tapi ini orang-orang soleh ini adalah yang kami nanti harapkan syafaatnya di sisi Allah. Ya, faman fahima hadhil qissata, maka siapa orang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha, kemudian dia ragu setelahnya. Setelah kisah ini, fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq, dan tidak bisa membedakan bainahu wa baina dinil musyrikin, antara agamanya Nabi dan agamanya orang-orang musyrik. Fa'ab'adahu Allah, maka sungguh Allah telah menjauhkannya dari al-haq, dari kebenaran. Jadi agamanya para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata. Itu agamanya para nabi dan para rasul. Sedangkan agamanya orang-orang musyrik, yang dalam hal ini adalah orang-orang musyrik Quraisy, mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi dalam hal uluhiyah mereka menyimpang. Ya. Maka siapa orang yang enggak bisa membedakan agamanya para nabi dan agamanya orang-orang musyrik ini, fa'ab'adahu Allah, sungguh alangkah disayangkan Allah telah menjauhkan dia dari kebenaran. Khususan, terkhusus lagi, in 'arafa, kalau dia mengetahui, anna qawlahum, bahwa perkataan mereka, orang-orang musyrik, tilkal gharaniq, kita tadi sudah sebutkan, malal gharaniq, yang berhala-berhala itu, yuradu bihal malaikatu, yang dimaksudkan adalah malaikat, bahwa masuk di dalamnya malaikat, jadi hamba yang saleh masuk di dalamnya malaikat. Padahal malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat. Ya, kecuali atas izin Allah. Sebagaimana para nabi dan para rasul pun tidak bisa memberikan syafaat, kecuali atas izin Allah. Begitu juga orang-orang saleh. Maka syafaat itu mutlak milik Allah, Rabbul Alamin. Pertolongan di akhirat, kan hal gaib itu, perkara gaib. Maka perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan perkara gaib kecuali berdasarkan dalil. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi bisa memberi syafaat kecuali kita mengatakan itu berdasarkan dalil. Kan? Dan tidak pula Nabi bisa memberikan syafaat termasuk juga para malaikat kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ini. Ya, bahwa agamanya yang dibawa oleh Nabi atau agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Orang musyrik pada saat itu hanya menetapkan rububiyah tapi menyimpang dalam hal uluhiyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Hadhihi al-qissah allati dzakaraha asy-syekh." Kisah yang disebutkan oleh Syekh ini ya adalah min qasas sirah nabawiyyah, termasuk kisah-kisah dalam sirah nabawiyah. Tusamma qissatul gharaniq, disebut dengan kisah al-gharaniq. Wahia kama dzakara, dan kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a, ketika membaca surat An-Najm, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm fi Makkah, di Makkah, wa indahu al-musyrikina, dan ada orang-orang musyrik, wal muslimun, wa indahu al-musyrikuna wal muslimuna, dan ada orang musyrik, ada orang muslim juga pada saat itu. Falamma balagha qawluhu ta'ala, ketika sampai kepada firman Allah ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Ya, beritahukan kepadaku Lata, Uzza, Manat, yang ketiga, yang belakangan ini. Ya, mereka tidak bisa memberikan manfaat, madarat, yang yang tadi kita sudah sebutkan, lalu kemudian syaitan menimpali dengan mengatakan itu berhala-berhala, memang tidak bisa beri manfaat mabarat, tapi syafaatnya kita harap-harapkan. Kita hanya berharap syafaatnya saja. Nah, itu. Jadi maknanya menjadi rancu. Fahiyya akbaru asnamil arabi. Tiga berhala ini adalah berhala yang terbesar ya di tengah-tengah orang Arab. Al-Lat, ini Lata, fi Taif, ya ada di Taif. Wa kama sabaqa bayanu hadza, dan sebagaimana telah lalu penjelasan hal ini, annahu rajulun salih, bahwa Lata tadinya adalah orang salih. Kana yut'imul hajija, yang memberi makan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi dia bikin makanan, ladzi yaluttu as-sawiq, dia bikin makanan yang lalu diberikan kepada jamaah haji. Falamma mata, ketika Lata ini mati atau orang saleh ini mati, akafu ala qabrihi, mereka pun beriktikaf di kuburnya. Ya, berdiam diri, beriktikaf. Ya, berdiam, berdiri, duduk sambil diam di sekitar kuburnya. Yatabarrakuna bihi ala tariqati tabarruki bis salihin. Mereka pun bertabarruk dengan kuburnya orang saleh ini, Lata ini, ya sebagaimana bertabarruk kepada orang-orang saleh. Kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna dzalika, sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Wa yatlubuna minhu syafa'ata 'indallahi, dan mereka meminta syafaat dari Lata ini nanti di sisi Allah. Li'annahu rajulun salihun, karena dia adalah orang salih. Ini Lata. Wal Uzza, dan Uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Dia adalah berhala milik penduduk Makkah yang dekat dengan Arafah. Wahuwa ibaratun an syajaratin alaiha binyatun yatabarrakuna biha. Dan Uzza ini adalah pohon-pohon yang ada bangunannya, yang lalu kemudian mereka berharap keberkahan melalui pohon-pohon ini. Jadi dia pohon-pohon dibangun megah, indah, yang akhirnya mereka kemudian pun berharap keberkahan dengan pohon-pohon ini. Ini Uzza. Yang ketiga, wa amma manatu, adapun manat, fahiya sanamun, ia adalah berhala baina Makkah wal Madinati, antara Makkah dan Madinah. Qariban minal Madinati, dekat Madinah. Indal Mushallal, di satu tempat yang namanya Mushallal. Qariban min Jabali Qudayd, dekat dengan Jabal Qudayd, atau sekarang disebut juga Wadi Qudayd. Ya, biasanya para jamaah umrah yang dari Madinah hendak menuju Makkah, ketika menuju Makkah singgah dulu di satu tempat yang namanya Wadi Qudayd untuk beristirahat dan seterusnya. Nah, di situ ada tempat namanya Mushallal, yang kemudian disitulah tempatnya manat. Disebut dengan manat, kata Syekh Salih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, likathrati ma yumna indahu minad dam, karena banyaknya darah yang ditumpahkan di situ, artinya menyembelih hewan di situ. Ini dimaksud tumpahkan darah, menyembelih di situ, orang-orang menyembelih di situ. Yang mempersembahkan hewan sembelihannya untuk berhala tersebut disumpahkan darah di situ. Wa kanat lil Ausi wal Khazraj, dan berhala ini miliknya orang-orang suku Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil hajji ta'ziman laha, bahkan mereka mulai ihramnya dari tempatnya manat ini. Ketika hendak menunaikan ibadah haji, mereka ihramnya mulai dari sini. Ta'ziman laha, dalam rangka mengagungkannya. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ihramnya bagi orang Madinah yang mau menunaikan ibadah haji ataupun umrah mulainya ya dari Dzulhulaifah atau yang sekarang dikenal dengan Bir Ali, bukan dari tempatnya Manat ini. Bukan. Wallahu jalla wa ala yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ay akhbiruni. Jadi afara'aytum, tahukah kalian, maknanya akhbiruni, beritahukan kepadaku. Ay akhbiruni an hadhil asnami, beritahukan kepadaku tentang berhala-berhala ini, Lata, Uzza dan Manat. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat, madarat bagi kalian? Bal innaha lam tadfa' an nafsiha. Bahkan, ya berhala-berhala ini tidak bisa apa? Menolak madarat dari diri mereka sendiri. Tidak bisa. Nah, tetapi, sebagaimana tadi kita ketahui, ini makna ayat ini benar, ini lurus. Bahwa berhala-berhala ini, la ta'uzza manat, yang ketiga nih, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, nggak bisa. Tapi ketika syaitan kemudian membaca tilkal gharaniqul ula, itu berhala-berhala yang tinggi, memang nggak bisa kasih manfaat, memang nggak bisa kasih madarat, wa inna syafa'atahunna la turtaja, tetapi syafaatnya diharap-harapkan. Nah, itu maknanya menjadi rancu, betul mereka tidak bisa kasih manfaat, madarat, tapi syafaatnya bisa diharapkan. Itu berarti membenarkan perilakunya orang-orang musyrik. Maka tadi kita katakan, ketika mereka, orang-orang musyrik mendengar itu, mereka senang. Dia kira Rasul yang membaca itu. Padahal syaitan yang membaca hal tersebut. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika fathu Makkah, hadamaha, menghancurkan tiga berhala ini. Walau kanat alihatan, kalau seandainya tiga berhala ini memang berhak disembah, lamana'at an nafsiha, niscaya dia bisa menghalangi hal tersebut dari diri sendiri. Wadafa'at an nafsiha, dan membela dirinya sendiri. Tapi ternyata enggak bisa. Fallahu yubikhul musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang musyrik. Alladzina ta'allaqu bihadhil asnami, yang mereka bergantung kepada berhala-berhala ini. Allati la tanfa' wa la tadur, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat atau menolak madarat juga enggak bisa. Falamma qara'a ar-rasul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca hadhihi al-ayata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, alqa syaitanu sawwata syaitanu, syaitan bersuara bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat, dassaha fi tilawati nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia masukkan ke dalam bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan itu bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sudah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, syaitan teruskan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, itu berhala-berhala yang tinggi dan sesungguhnya syafaatnya diharapkan. Hadza kalamun minasyaitani, ini perkataan dari syaitan. Dassahu fi tilawati rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia masukkan dalam rangka untuk merusak tentunya ke dalam bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bidzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Walakin al musyrikin, tetapi orang-orang musyrik, sami'uhu, mendengar hal itu. Mendengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu bahwa syaitan memasukkan bacaannya setelah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang musyrik mendengar. Dan mereka mengira itu Rasul yang membacanya. Fafarihu wa qalu, mereka pun bergembira dan berkata, dzakara alihatina bi khairin. Nah, ini dia menyebut-nyebut sesembahan kita dengan kebaikan. Wa hadha alladhi nuridu, dan ini yang kami inginkan. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ah. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ata. Kami tidak bermaksud dari berhala-berhala ini kecuali hanya syafaat saja. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadur. Kami pun tahu bahwa berhala-berhala ini enggak bisa datangkan manfaat, enggak bisa datangkan mudarat. Kami tahu. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Kami menginginkan syafa'at saja dari berhala-berhala ini, bukan kami berharap atau kami meyakini bahwa berhala itu bisa datangkan manfaat mudarat. Tidak. Wa Muhammadun qal, kata mereka, dan Muhammad berkata, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaat berhala-berhala ini diharapkan. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir surat, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini di akhir surat An-Najm ya. Sajada, Nabi pun sujud. Fasajada ma'ahul muslimuna, orang kaum muslimin pun sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasajadal musyrikuna farahan bihadhil kalimati syaitaniyati. Orang-orang musyrik pun ikut sujud karena bergembira dengan perkataan syaitan ini. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacanya, bukan syaitan yang mengucapkannya. Hatta innal walid bin al-Mughirah, sampai Walid ibn al-Mughirah, ini orang salah satu tokoh musyrik Quraisy, lamma kana kabira sinni, ketika dia, karena dia sudah tua, lam yastati an yasjuda 'ala al-ard, dia enggak bisa sujud di atas tanah. Fa akhadha hafnatan min turabin, maka dia pun mengambil dengan telapak tangannya ya tanah, ya hafnatan min turabin, fa sajada 'alaiha, maka dia pun sujud pada tanah yang dia ambil dengan tangannya tersebut. Jadi dia enggak bisa sujud karena sudah tua, akhirnya dia ambil tanah, dia angkat itu tanahnya ini, lalu kemudian dia pun sujud di atas tanah tersebut yang dia ambil dengan tangannya. Fasya'al khabaru, maka menyebarlah berita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang musyrik. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarrahum, membenarkan mereka ala ibadati Lat wal Uzza wa Manat. Ya, atas peribadatan mereka kepada Lata, Uzza dan Manat. Min ajli talabi syafa'ati, beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat dalam rangka mengharapkan syafa'at. Dikira Nabi seperti itu. Berita yang beredar seperti itu. Wa wasal al-khabaru ila al-muhajirina fi ardil Habasyati. Dan berita ini sampai kepada para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Yaitu anna ar-rasula tasalaha huwa wal musyrikuna, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berdamai dengan orang-orang musyrik. Au anna al-musyrikina aslamu, atau berita yang sampai kepada mereka bahwa orang musyrik itu sudah masuk Islam. Fa'adu min al-Habasyati, maka mereka pun kembali dari negeri Habasyah. Falamma wasalu, ketika mereka sampai ila Makkah, ketika mereka sampai ke Makkah, wajadu hadzal khabara ghaira sahihin, mereka mendapati bahwa berita ini tidak benar. Wa annal musyrikin ma zalu ala adawatihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrik masih saja mereka musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tadyiqihim alal muslimin, dan mereka tetap mempersempit dan mempersulit kaum muslimin. فَلَمَّا أَخْبَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ, ketika mereka memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat ini, yaitu تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى, yaitu adalah berhala-berhala yang tinggi yang syafaatnya diharapkan, حَزِنَ حَزَنًا شَدِيدًا, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. وَأَصَابَهُ هَمٌّ شَدِيدٌ, bahkan Nabi SAW sangat sedih sekali ya. hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajj, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang utusan dan seorang nabi. إِلَّا إِذَا تَمَنَّا, melainkan apabila ia membaca. Jadi tamanna maknanya talaya membaca. أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَةِ, maka syaitan pun menyampaikan melalui bacaannya. Jadi ketika Rasul baca, syaitan pun membaca, menyampaikan bacaannya syaitan, sehingga dikira itu adalah nabi yang membacanya. Fayansakhu Allahu ma yulqi syaitanu, maka Allah pun menghapuskan, artinya menghilangkan apa yang disampaikan oleh syaitan. Oh, itu bukan datang dari nabi, itu datang dari syaitan. Thumma yuhkimu Allahu ayati, kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Artinya bahwa tetap apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu adalah kesyirikan. Bukan dibolehkan seperti yang disampaikan oleh syaitan. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun walqasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang disampaikan oleh syaitan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Lilladzina fi qulubihim maradun, kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang yang keras hatinya. Allah jadikan fitnah bagi mereka. Artinya semakin mereka membenarkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Wa innal zalimina, dan sesungguhnya orang-orang zalim, lafi syiqaqin ba'id, sungguh pada perselisihan yang sangat jauh, perpecahan yang sangat jauh. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu semakin meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Rabbmu, lantas mereka pun beriman kepadanya dan tunduk hatinya hanya kepada, tunduk hati mereka hanya kepada Allah. Jadi buat orang kafir, perkataan syaitan tadi, tilkal qurani qul'ula wa inna syafa'atahu lanatubtaja, itu menjadi semakin menjadi fitnah buat mereka, yang artinya membuat mereka semakin membenarkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Tapi buat orang-orang beriman, itu makin meyakinkan bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Dan hati semakin tunduk hanya kepada Allah saja. Wa innallaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu. Orang-orang kafir selalu dalam keraguan. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, sampai hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Atau ya'tiyahum 'adzabu yawmin 'aqim, atau datang kepada mereka siksa pada hari yang, ya, 'aqim ini artinya hari yang, ya, hari kiamat maksudnya, ya, pada hari kiamat. Fa'abdalallahu ma alqahu syaitan, maka Allah batalkan apa yang disampaikan oleh syaitan fi tilawatir rasuli, di dalam bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasakhahu, dan Allah menghapuskannya, yakni azalahu, Allah menghilangkan. Ya, itu enggak benar datang dari Allah Rabbul Alamin, dibaca oleh Rasul enggak benar. Jadi orang musyrik mengira itu wahyu dari Rasul yang wahyu dari Allah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada ayat, padahal itu tidak. Wa ahkama ay thabbata ayati, Allah tetapkan ayat-ayatnya. Allati anzalaha, yang Allah turunkan, fi dhammil asnami wa ibadatiha, yang ayat tersebut mencela berhala-berhala dan peribadatan kepada berhala, bukan justru malah memuji dan membenarkan. Ya, jadi orang musyrik menjadi semakin menjadi-jadi dan terus dalam keraguan, oh itu benar berarti. Nabi SAW mengingkari hal itu karena memang tidak membacanya dan Allah tetapkan memang betul Nabi tidak membacanya. Tapi orang kafir terus dalam keraguan sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, artinya wah enggak ini. Ini Muhammad ini mengelak ini padahal dia sudah memuji-muji berhala kami, itu kata mereka. Hadza hasulul qissati, inilah ringkasnya kisah gharaniq ini. Wa qad waradat hadhihi al-qissatu 'an Ibnu Abbas. Riwayat ini telah datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Muttasilatin. Naam. Wa qad waradat hadhihi al-qissatu 'an Ibnu Abbas muttasilatan bi sanadin. Dan riwayat ini datang dari sahabat Abdullah ibn Abbas secara muttasil sampai kepada sahabat Abdullah ibn Abbas bisanadin dengan sanad. Ya, artinya sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Abbas. Wa waradat an ba'd at-tabi'ina, dan juga datang kisah ini dari sebagian tabi'in bi asanida mursalatin, dengan sanad yang mursal, tidak menyebutkan sahabat ya. Wa ba'dhu al-ulama ankaraha, sebagian para ulama mengingkarinya. Wa minhum Ibnu Katsir, di antara para ulama yang mengingkari tentang kisah ini adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wa qala, dan berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, innaha lam tarid illa min turuqin mursalatin wa munqati'atin takallamu fiha. Innaha, sesungguhnya kisah ini lam tarid, tidak datang kecuali illa min turuqin mursalah, kecuali dari jalur-jalur yang mursal, wa munqati'atin, dan terputus, takallamu fiha, yang para ulama membicarakan tentang riwayat-riwayat ini. Walakinnal hafidh ibn hajarin fi fathil bari, tetapi al-hafidh ibn hajar dalam fathil bari, lahu ra'yun ghayru ra'yi ha'ulai. Yang Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka, para ulama yang mengingkarinya. Yaqulu, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-qissatu ja'at min turuqin mukhtalifatin mutabayyinatil makhariji. Kisah ini datang dari jalur yang berbeda-beda, yang sumbernya berbeda-beda juga. Fahiya tata'adadu, maka dia saling menguatkan. Wayuqawwi ba'duha ba'dan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadha ma'na kalamil Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah makna perkataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan yang menguatkan riwayat ini juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara para ulama yang menguatkan kisah ini dengan riwayat-riwayatnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mengapa? Karena ayat Al-Qur'an menguatkan hal ini. Yang tadi dalam surat Al-Hajj tadi ayat 52 tadi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Ya, jadi ketika dia membaca, maka alqa syaitanu fi umniyati, syaitan pun menyampaikan dalam bacaannya. Dikuatkan dengan ayat tadi. Naam. Jadi memang tentang masalah kisah ini terjadi perselisihan di antara para ulama, ada yang menguatkan, ada yang melemahkannya, dan di antara yang menguatkannya adalah Hafidz Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maksudu syekhi, maksudnya syekh rahimahullahu taala min irad, dia mendatangkan kisah ini, annal musyrikina, bahwa orang-orang musyrik yaquluna, mereka berkata, nahnu la na'budu hadhil asnama, kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Ala i'tiqadi annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadur. Kami tidak menyembah berhala ini karena meyakini bahwa berhala ini bisa mencipta, memberi rizki, memberi manfaat, mendatangkan madarat. Kami tidak meyakini hal itu. Wa innama na'buduha talaban li syafa'ati. Kami menyembah berhala-berhala ini hanya minta syafaat saja. Bi an tashfa'a lana indallahi subhanahu wa ta'ala, agar berhala ini bisa memberikan syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فالله أبطل هذا، الله membatalkan hal ini. وأقر القرآن، dan Allah menetapkan Al-Qur'an ala ma huwa alaihi, ya sesuai dengan apa yang dikandung oleh Al-Qur'an, yaitu min ibtal ibadatihi, membatalkan peribadatan kepada berhala. Wa abtala ma alqahu syaitanu fi tilawati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membatalkan apa yang disampaikan oleh syaitan pada bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wasalla nabiyahu, dan Allah menghibur nabinya. Wa adhhaba anhu al-hazana, dan menghilangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kesedihan. Bi anna hadha yajri ma'a man qablaka min ar-rusul, bahwa hal ini pun terjadi pada orang-orang atau para utusan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum engkau. Terjadi juga bahwa syaitan melakukan hal itu. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna," dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan juga nabi, melainkan apabila dia membaca. Tamanna yakni tala, maknanya adalah membaca. Fattamanni huna ma'nahu at-tilawah. Ya, fattamanni huna ma'nahu at-tilawah. Maknanya tamanna di sini adalah membaca. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, dan di antara ahlul kitab, ya, ada yang ummi. Yang dimaksud ummi di sini adalah لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, tidak mengetahui kitab mereka, Taurat, kecuali hanya bacaan saja. Tidak tahu maknanya. أَيْ تِلَاوَةً فَقَطْ, ya, mereka hanya mengetahui bacanya saja. وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَعَانِيَ, mereka tidak tahu maknanya. وَكَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, sebagaimana datang di dalam satu syair yang menceritakan, mengisahkan tentang sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ. تَمَنَّى ini artinya membaca. Tamanna kitab Allah, sahabat Uthman ibn Affan membaca kitab Allah Al-Quran, awwala laylah, pada awal malam. Wa akhirahu laqa hamam al-maqadiri, dan di akhir malam sahabat Uthman ibn Affan berjumpa dengan, ya, ketetapan takdir yang artinya bahwa beliau dibunuh, ya. Ya, hamam al-maqadiri, berjumpa dengan laqa hamam al-maqadiri, berjumpa dengan apa, ketetapan takdir yang artinya beliau wafat dibunuh. Wa hiya al-lailatul lati qutila fiha radhiyallahu anhu, itu malam yang sahabat Uthman bin Affan dibunuh. Ya, kana awwal al-laili yatahajjadu wa yatlu al-Qur'ana, di permulaan malam sahabat Uthman bin Affan bertahajud baca Al-Qur'an. Thumma hajama alaihi al-khawarij, kemudian Khawarij menyerang, wa qataluhu, dan membunuhnya sahabat Utsman, membunuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, fi akhiril laili, di akhir malam. Asyahidu min al bait, yang menjadi syahid dari bait ini adalah qauluhu, perkataan syair tamanna kitaballah, yang artinya aitalahu, yaitu membaca kitabullah. Fattamanni yuradu bihi tilawatu, yang dimaksud dengan tamanni adalah membaca. Fayaqulul ma'na, maka makna ayat jadinya, idza tamanna ay talal kitab, ketika membaca kitab, baca Al-Quran, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan menyampaikan ke dalam bacaannya Rasul, yakni fi tilawati, ke dalam bacaannya Rasul, kalimatin, perkataan-perkataan, yadhunnuha sami'u, yang orang mendengarnya mengira, min kalamir Rasul, dia dari perkataannya Rasul. Padahal wahiya min kalami syaitani, padahal dia dari perkataannya syaitan, bukan dari perkataannya Rasul. Walakin Allah lahu bil mirsad, tetapi Allah mengawasinya. Lahu bil mirsad, yubtilu kalama syaitani, Allah batalkan perkataan syaitan. Wa yuhkimu ayatihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah tetapkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tetap apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu adalah kesyirikan. bukan seperti yang dikatakan oleh syaitan bahwa itu hal diperkenankan. Li'anna Allah hafizun hafizu dinihi wa hafizu kitabih. Karena Allah lah yang menjaga agamanya dan Allah yang menjaga kitabnya itu Al-Qur'an. Fasyahidu minha anna al-musyrikina farihu. Yang menjadi syahid juga dari kisah ini adalah orang musyrik bergembira. Lamma dhannu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wafaqhum bil kalam alladhi dhannuhu min ar-rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui mereka dengan perkataan yang mereka kira itu datang dari Rasul. Di perkataan Rasul tilkal ghorani qul ula itu dianggap menyetujui, setuju sama apa yang mereka perbuat. Mereka mengira itu dari Rasul padahal wa huwa minasyaitani, padahal perkataan itu datang dari syaitan. Ya, mereka mengira Nabi menyetujui perkataannya anna talab asy-syafa'ati minal asnami la ba'sa bi. Bahwa meminta syafaat dari berhala-berhala itu tidak mengapa. Fafarihu bidzalik, mereka bergembira dengan hal itu. Padahal itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innallaha jalla wa ala abtala dzalika. Kemudian Allah jalla wa ala batalkan hal tersebut. Wabayyana, dan Allah jelaskan annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla li ayyi qasdin kana. Allah jelaskan bahwa tidak boleh beribadah kepada selain Allah azza wa jalla dengan tujuan apapun. Ya. Li ayyi qasdin kana, dengan tujuan apapun. Ya, tujuannya talabi syafa'ati, minta syafa'at, atau ghairihi, atau tujuan yang lain, tetap enggak boleh. Tidak diperkenankan. Al-ibadatu haqqun lillahi azza wa jalla. Ibadah ini adalah murni hak Allah azza wa jalla. Wa la yajuzu, dan tidak boleh, ibadatu ghairillahi, beribadah kepada selain Allah, li ayyi qasdin kana, dengan tujuan apapun. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak membahayakan dan memberikan manfaat kepada mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, mereka inilah, berhala-berhala inilah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, yang mereka mencintainya dan menyembahnya, kami tidak menyembah mereka. Mereka katakan, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami tidak menyembah mereka. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allahu sama hadha syirkan. Allah sebut ini kesyirikan. Wa abtalahu, dan Allah batalkan. Wa maqala ar-rasul hadhihi al-kalimat allati fil qissati, dan Rasul tidak mengatakan perkataan-perkataan yang disebutkan di dalam kisah tadi. Wa inna ma qalaha asy-syaitanu, yang mengatakan itu adalah syaitan. Jadi ini termasuk bukti juga bahwa syaitan itu sangat mendukung kesyirikan. Syaitan sangat mendukung kekufuran. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ. Ini termasuk ujian, ya. Bab ujian. Ini termasuk ujian لِأَجْلِ أَيَّتَمَيَّزَ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ, agar supaya menjadi jelas beda mana yang buruk, mana yang baik. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُزِيلُ هَذِي الْفِتْنَةَ. Kemudian Allah hilangkan fitnah ini. وَيَبْقَ الْحَقُّ, dan tetaplah hak, kebenaran. Hada qad jara ma ar-rusul qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pun terjadi pada para utusan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jara alaihi mithlu ma jara ala ar-rusul min qabli, dan juga berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku pada para utusan sebelum beliau. Fa hadha fihi dalilun ala butlan i'tiqadi 'ibadati al-qubur wa ghairihim. Dan ini adalah merupakan di dalamnya terdapat dalil batilnya keyakinan para penyembah kubur dan yang lainnya. Alladzina ya'budunal qubura, yang mereka menyembah kubur. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nahnu na'lamu annahum la yadurruna wa la yanfa'una wa la yakhluquna wa la yarzuquna. Kami yakin bahwa ini orang-orang yang wafat dalam kubur ini tidak bisa mendatangkan mudarat, manfaat, tidak mencipta, tidak memberi rizki. Kami yakin. Wa innama hum salihuna, mereka orang-orang salih. Natawassatu bihim ila Allah, kita menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Wa natlubu minhum syafa'ata, dan meminta kepada mereka syafa'at. Wa innana law aqrarnahum ala dhalika, dan kalau seandainya kita membenarkan mereka akan hal tersebut, ma sara bainana wa bainahum khilafun, maka tidak akan ada perselisihan antara kita dengan mereka. Artinya kalau kita katakan iya boleh seperti itu, mereka akan senang dan mereka ya, setuju, berarti sudah enggak ada perselisihan. Wa innama ishtaddatil adawatu bainana wa bainahum, tak lain tak bukan permusuhan menjadi sangat keras sekali antara kita dengan mereka. Kenapa? Lama angkarna alaihim hada, yaitu ketika kita mengingkari hal ini pada mereka. Wa'tabarnahu syirkan, dan kita menyebut ini sebagai kesyirikan. Kama angkarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul mengingkarinya. Wa kama angkarahu al-Qur'anu fi ayatin, sebagaimana Al-Qur'an di dalam ayat-ayatnya mengingkarinya. هذا هو مقصود الشيخ من إرادة هذه القصة. Inilah maksudnya Syekh mendatangkan kisah ini, yaitu bahwa يقول, yaitu berkata Syekh, innahum yafrahuna, sesungguhnya mereka bergembira. Law wafaqnahum ala hadzal kalami, kalau kita setuju mereka dengan mereka dalam perkataan ini. Ya. Kami nyembah, enggak menyembah mereka kok, kami hanya minta syafaat, kita setujui, mereka akan gembira. Wa qulna ma dama annakum ma taqsiduna minha anha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadur, dan selama kita katakan kepada mereka, selama kalian tidak bermaksud ketika menyembah orang-orang saleh ini bahwa mereka tidak mencipta, bahwa mereka bisa mencipta, memberi rizki, mendatangkan manfaat, madarat, selama kalian tidak bermaksud itu, wa innama qasdukum minha syafa'atu, tujuan kalian hanya berharap syafaat saja, fahada amrun la ba'sa bi, maka ini tidak masalah. Kalau kita berkata begini, mereka akan senang dan tidak akan ada perselisihan. Tetapi kita jadi tidak bisa membedakan mana agamanya para nabi dan agamanya orang-orang musyrik. Ya, maka tadi Asy-Syaikh katakan, kalau Anda fahami kisah ini dengan benar, maka Anda akan tahu mana agamanya para nabi dan para rasul, mana agamanya orang-orang musyrik. Jadi tidaklah mereka memusuhi, melainkan karena kita katakan apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Maka permusuhan menjadi sangat besar. Kalau kita katakan hal itu enggak apa-apa, hanya sekedar ya tawassul ya dan seterusnya, maka mereka akan ridha dan tidak akan ada perselisihan. Tetapi yang terjadi adalah kaburnya atau samarnya agamanya para nabi dan agamanya para rasul dengan agamanya orang musyrik. Maka sekarang juga menjadi samar ya antara orang Yahud, antara orang Nasara, orang Yahud dengan sebagian kaum muslimin, menjadi samar. Ya, kenapa? Ya, mereka juga mendekatkan diri kepada Allah, orang Yahudi melalui Uzair, orang Nasara melalui Isa, orang Islam melalui orang-orang saleh dan seterusnya. Jadi samarlah agamanya para nabi dan para rasul dengan agamanya orang-orang musyrik, menjadi samarlah tauhid dan kesyirikan. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, terkait dengan al-mawdi' al-thalith, itu pelajaran yang ketiga. Dan kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.